Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Baik, ini sesi yang ketiga dari kajian kita membahas Risalatul Latifah fi Usulul Fiqh karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullahu taala. Iya. Baik, pembahasan berikutnya setelah menguraikan tentang ahkam al-ahkam asy-syar'iyyah, dan di dalam uraian al-ahkam asy-syar'iyyah telah kita terangkan pembagian al-ahkam syar'iyyah itu menjadi dua. Yang pertama ahkam apa? Taklifiyah, dan yang kedua ahkam wad'iyah. Dan juga kita sudah membaca dari rincian Syekh Abdurrahman rahimahullahu taala seputar ahkam syar'iyah tersebut atau ahkam taklifiyah tersebut. Dan ini secara global sudah selesai pembagian tentang ahkam. Iya. Dan ini salah satu sudut pembahasan penting di pembahasan usulul fiqh. Sudut yang kedua, ini kita akan masuk di pembahasan sekarang ini, pembahasan tentang adillah. Pembahasan tentang dalil-dalil. Yang darinya lah dipetik fikih itu. Kata beliau, faslun fasal الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة. كتب لي فصل دليل yang fikih itu dipetik darinya ada empat. Iya. Pertama yang beliau sebutkan adalah Al-Kitab was-Sunnah. Tentang kitab dan apa? Dan sunnah. Baik. Sini beliau akan menyebut keempat ya, dalil Alkitab wa sunnah, al-ijma dan qiyas. Jadi empat adillah yang beliau akan terangkan. Dan ini yang masyhurnya atau yang muttafaq alai, yang disepakati. Iya. Kalau pembahasan ini sendiri di pembahasan ulama usul fikih, ada pembahasan yang lain selain daripada empat. Karena dalil-dalil adillah itu terbagi dua. Ada adillah muttafaqun alaiha, adillah disepakati, dan ada adillah mukhtalafun fiha, diperselisihkan dia dalil atau tidak. Jelas ya? Adapun yang disepakati, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah ijma. Ini tiga hal, tidak ada silang pendapat bahwa dia dari adillah yang disepakati sebagai dalil. Dan yang keempat ada qiyas. Qiyas juga dalil, walaupun ada silang pendapat, lemah. Selain daripada empat ini, itu diperselisihkan. Iya. Di antara yang diperselisihkan adalah qaulus sahabah, ucapan sahabat. Dia dalil atau bukan? Dalil atau bukan? Iya. Dan ini tidak dibahas oleh Syekh di sini rahimahullah, sebab ini ringkasan. Tidak dibahas karena buku ini adalah ringkasan. Dan ucapan sahabat itu jadi dalil kalau mereka bersepakat. Itu disebut ijma, masuk ke pembahasan ijma. Dan dia juga dalil kalau sejumlah sahabat memfatwakan sesuatu tersebar dan tidak ada yang menyelisihinya. Itu disebut sebagai ijma sukuti. Iya. Tidak ada etika di dalamnya ya. Kalau ada dalil, ada ucapan sahabat, walaupun mereka tidak ijma, ucapan sahabat tetap diikutkan. Sebab pemahaman mereka itu adalah hal yang dipuji. Jadi ada yang diperselisihkan ucapan sahabat, dia dalil atau bukan. Kemudian yang kedua diantara yang diperselisihkan tentang al-istihsan. Iya. Jadi perselisihkan. Demikian pula diantara adillah yang diperselisihkan adalah tentang istishab. Demikian pula diantara yang diperselisihkan tentang apa? Al-masalih al-mursalah. Demikian pula diantara yang diperselisihkan tentang syariat orang-orang sebelum kita. Di antara hal yang diperselisihkan juga tentang masalah urf. Iya. Jadi saya globalkan ya, bahwa ini ada bentuk dari pendalilan dipakai oleh ulama, dan itu berselisih. Dan ini pada setiap pembahasan yang saya terangkan ini, yang saya terangkan tadi, itu ada uraian-uraiannya. Hanya saja ini kita di buku yang ringkas. Ya, kita hanya ingin memahami empat dalil yang disepakati. Yang disebut oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu ta'ala. Nah. Baik. Jadi kata beliau, al-adillatul lati yustamaddu minha al-fiqhu arba'atun, al-kitab wa sunnah. Dalil-dalil yang dipetik darinya fikih ada empat, Alkitab dan Sunnah. Wahuma al-aslu alladhi khutiba bihil mukallafun. Al-Quran dan Sunnah ini keduanya adalah dasar, pondasi atau asal yang dengannya para mukallafun dikhitab. Iya. Jadi para mukallaf kemarin kita sudah sebut, kalau disebut mukallaf berarti dia akil, balik dan apa? Rasyid. Jadi orang yang mukallaf dengannya diperintah, diberikan khitab. Apakah diperintah atau dilarang? Jadi kalau ada khitab, kadang bermakna perintah atau larangan. Al-Quran dan Sunnah ini asalnya khitabnya ke mereka. Wambada dinuhum alaihi, dan agama mereka dibangun di atas Alkitab dan As-Sunnah ini. Jadi ini dua dalil, Alkitab dan apa? As-Sunnah. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, ya, yang disepakati dari adillah yang disepakati, wal ijma'u wal qiyas. Ijma' dan apa? Qiyas. Ya. Dan ini diterima ijma' dan qiyas kapan? Kata beliau, wahuma mustanadani ilal kitabi was sunnah. Karena keduanya ini bersandar kepada Alkitab dan apa? Dan sunnah. Ya. Khususnya ijma' ya, sebab tidak mungkin ada kesepakatan dan tidak ada dalilnya. Karena umat ini tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Tidak mungkin. Jadi pasti kalau tersebut kesepakatan, mereka bersepakat di atas apa? Di atas dalil. Adapun kias nanti akan kita terangkan. Kias yang sahih itu apa? Itu kias yang ada sumbernya, dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kias yang memenuhi syarat-syarat di dalam pengkiasan. Kita akan terangkan nanti pada tempatnya. Iya. Baik. Jadi ini secara global tentang dalil-dalil. Maka kata Syekh rahimahullah, "Fal fiqhu min awwalihi ila akhirih la yakhruju min hadhihi al-usul al-arba'ah." Maka fikih itu dari awal hingga akhirnya tidak keluar dari empat usul ini. Dan ini sudah benar ya. Fikih dari awal sampai akhirnya tidak keluar dari usul ini. Jadi kalau ada ucapan sahabat, tidak mungkin mereka tidak bersandar dari dalil atau dari empat dari dalil ini. Nah, demikian pula yang lainnya yang masuk di dalam pendalilan yang silang pendapat tapi diterima. Misalnya di Al-Masalih Al-Mursalah, yaitu ada rincian apa yang dimaksud dengan Masalih Al-Mursalah itu. Yang benarnya itu kayak bagaimana bentuknya. Kalau dia dikatakan urf, diterima, kebiasaan yang diterima, itu pasti ada dari pendalilan yang menunjukkan diterimanya. Ya. Jadi beliau katakan tidak keluar dari empat usul ini. Wa aktsarul ahkamil muhimma tajtami'u 'alaiha al-adillatul arba'ah. Tadullu alaiha nususul kitabi was sunnah wa yujmi'u alaiha al-ulama. Nah, kata beliau kebanyakan hukum-hukum yang penting itu bersepakat padanya empat dalil ini. Jadi di kebanyakan hukum-hukum pada hal-hal yang, jadi kalau orang ingin mengungkap sebuah hukum, pertama dilihat apa dalilnya dari Al-Quran, lihat apa dalilnya dari hadis, kemudian apa dalilnya dari ijma, iya, kemudian apa dalilnya dari kias. Dan biasanya kalau sudah ada Al-Quran, hadis, dan ijma, kias tidak dipakai lagi, sebab kias ini ketiga tidak ada nas khusus, hanya saja dia diikutkan pada apa yang memiliki dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas ya? Jadi kebanyakan hukum yang penting seperti itu. Misalnya sholat. Apa dalil kewajiban sholat? Dalilnya dari Al-Quran. Ya. Dalam banyak ketentuan. Misalnya Allah firman, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Dari hadis apa dalil kewajiban salat? Iya. Misalnya dibawakan bahwa al-Islamu bunya al-Islamu ala khams, Islam dibangun di atas lima pondasi. Sebutkan salat di antaranya. Dan ijma, kesepakatan ulama, dinukil oleh banyak ulama bahwa ini hal yang disepakati. Jelas ya? Misalnya hukum lain, misalnya kewajiban bertahara untuk sholat. Iya, kewajiban bertahara untuk sholat. Dalilnya dari Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, sampai ayat akhir ayat. Ini pembahasan tentang kewajiban tahara. Dalil dari hadis, la yakbalullahu sholata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Misalnya dari ijma dinukil banyak kesepakatan. Demikian kebanyakan hukum-hukum penting itu pendalilannya ada dari Al-Quran, dari hadis, dan dari apa? Dari ijma. Usul arba'i ini mencakupnya. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, tadullu alaiha nususul kitabi was sunnah wa yujmi'u alaiha al-ulama. Ya, ditunjukkan oleh nas-nas Alkitab dan Sunnah dan disepakati oleh ulama. Yaidullu alaiha al-qiyas as-sahih, dan ditunjukkan oleh qiyas yang sahih. Ya, maksudnya di sini dari adillah aqliyah. Kalau bahasa dari penulis ya, dengan kalimat ini dalil dari sisi aqliyah yang menguatkan itu. Iya. Adapun qiyas dengan mana istilah akan datang nanti pembahasannya. Dimatiha minal manafi'i wal masalih, karena terdapat di dalamnya berupa manfaat-manfaat dan maslahat-maslahat. Nah, in kanat ma'muran biha, jadi qiyas yang sahih mendukungnya. Kapan itu? Kalau ada manfaat dan maslahat pada hal yang diperintah, berarti ada manfaat dan maslahatnya. Ya, kalau hal yang dilarang berarti ada bahaya yang harus ditinggalkan. Wa minal madari in kanat manhiyan anha. Jadi qiyas sahih itu menunjukkan sesuatu yang diperintah karena mengandung masalih dan manafi', maslahat dan manfaat. Dan qiyas yang sahih menunjukkan benarnya hal yang dilarang, bahwa ini benar dilarang. Kenapa? Karena berbahaya. Iya. Kemudian kata beliau, wal qalilu minal ahkam yatanaza'u fihi al-ulama, dan sedikit dari hukum para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Wa aqrabuhum ila as-sawabi fiha man ahsana raddaha ila hadhihi al-usul al-arba'ah. Dan ada sedikit dari hukum ya, para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Ya. Berbeda pendapat. Kalau berbeda pendapat, siapa yang paling bagus pendapatnya? Kata beliau, yang paling bagus pendapatnya, yang paling dekat kepada kebenaran, ya, adalah siapa yang mengembalikan perbedaan pendapat tersebut kepada empat usul ini, empat pendalilan ini. Jadi semakin dia mengembalikan kepada empat pendalilan, maka dia yang semakin mendekati kebenaran di silam pendapat tersebut. Iya. Baik. Karena memang kewajiban kita ketika silam pendapat dikembalikan kepada dalil yang menjadi sumber rujukan. Sebagaimana firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berselisih pada sesuatu, kembalikanlah hal tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, itulah yang terbaik. Iya. Dan yang paling baik akibatnya. Baik. Jadi selesai pasal ini, beliau menguraikan secara global. Iya. Beliau uraikan secara global tentang empat dalil yang menjadi rujukan, darinya lah diambil pembahasan fikih. Dan memang tugasnya ilmu usul fikih membahas tentang dalil. Di sinilah diuraikan dalil apa yang dipakai dalam fikih. Jelas ya? Setelah menjelaskan secara global, Syekh di sini akan masuk di dalam merinci dalil-dalil tersebut satu persatu. Beliau mulai dari dalil dari Al-Quran, kemudian dari Sunnah dan seterusnya. Iya. Kata beliau faslun. Fasal fil kitabi was sunnah. Fasal terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ammal kitabu, adapun Al-Kitab. Fahuwa hadal Quranul Kirim. Fahuwa hadal Quranul Azim. Kalamu Rabbil Alamin. Beliau definisikan Al-Quran itu. Quran inilah Al-Kitab, inilah Al-Quran yang agung. Kalam Rabbil Alamin. Nah, Al-Quranul Karim disifatkan dengan berbagai sifat ya. Di sini penulis sebut dengan Al-Azim, yaitu sifat di dalam Al-Quran. Sebagaimana disebut Al-Karim. Iya. Sebut An-Nur, cahaya. Sebut hudan, petunjuk, syifa, penyembuh, rahmat. Ada pensifatan mubarak, berberkah, mubin, sangat terang, busyrah, kabar gembira, aziz, ya, sangat perkasa, majid, sangat lapang, luas, basyirun wa nadir, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan. Itu sifat-sifat Al-Quran, banyak pensifatannya. Iya. Wa huwa kalamu rabbil alamin, dan dia adalah kalam rabbil alamin, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dari keagungannya firman Allah yang kita baca dijadikan sebagai pendalilan, dipetik darinya petikan-petikan hukum. Nazala bihi ruhul amin. Quran ini diturunkan, dibawa turun oleh siapa? Ruhul amin, yaitu Jibril. Ya, ini potongan-potongan di dalam ayat ya. Ala qalbi Muhammadin Rasulillah, terhadap hati Nabi Muhammad Rasul Allah. Ya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. Sungguhnya di surah Syura, sungguhnya dia diturunkan oleh Rabbil Alamin, dibawa turun oleh Ruhul Yamin, yaitu Jibril, terhadap hatimu wahai Nabi Muhammad. Turun ke beliau supaya menjadi apa? Peringatan untuk diakuna minal mundirin, supaya menjadi orang-orang yang memberi peringatan. Bilisanin Arabiin mubin, ya, dengan lisan bahasa Arab. Nah, ini harus diketahui ya, bahwa Al-Quran dengan lisan bahasa Arab mubin, yang sangat terang. Ya, karena itu dari seluruh kandungan Al-Quran, lafad-lafad yang dipakai di dalamnya itu bahasa Arab yang jelas sekali. Bukan dikatakan ini bahasa Arab apa maknanya, bagaimana artinya. Nah, ini sudah terang dari masa ke masa. Iya. Dan mana-mana dari setiap kalimat Al-Quran itu ada uraian-uraiannya di buku-buku para ulama. Apakah di buku tafsir khusus, pembahasan tafsir, atau di buku khusus tentang kalimat-kalimat Al-Quran. Ya, ada buku-buku khusus terkait dengan itu, penjelasannya. Linnasi kafatan, turun kepada manusia seluruhnya. Karena memang beliau diutus untuk seluruh manusia, sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai kabar gembira dan pemberi peringatan. Fi kulli ma yahtajuna ilayhi min masalihi dinihi wa dunyahum. Pada segala yang mereka perlukan untuk kemaslahatan agama maupun kemaslahatan dunia mereka. Iya. Nah, Al-Quran ini tidak ada suatu apapun kecuali diterangkan. Allah berfirman, Ma farratana fil kitabi min syai', kami tidak pernah melantarkan sesuatu apapun penyebutannya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah." Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Qur'an sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Segala sesuatu. Ya, terkait dengan maslahat dunia dan akhirat mereka. Dan apa yang ada dalam Al-Qur'an sudah cukup. Karena Allah telah berfirman, "Awalam yaktihim anna anzalna ilaikal kitaba yutla 'alaihim." Bukankah telah cukup untuk mereka? Kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, ditilawah terhadap mereka. Iya. Wa huwa al-maqru' bil alsinah, al-maktubu fil masahib, al-mahfudhu fis sudur. Al-Qur'an itu yang dibaca oleh lisan. Apa yang dibaca oleh lisan itu adalah Al-Qur'an, kalam Allah. Apa yang ditulis di dalam mushaf, yang tertulis adalah Al-Qur'an, kalamullah, firman Allah. Al-mahfudh fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam hati yang terhafal, itu adalah Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ya, Al-Qur'an ini tidak bisa didatangi oleh kebatilan, tidak dari depan, tidak pula dari belakang. Iya. Dia diturunkan dari sisi Allah yang Maha Hakim, Maha Bijaksana, bisa juga diartikan yang Maha Hukum di tangannya, Hamid dan Maha Terpuji. Iya. Baik. Jadi ini beberapa pembahasan penulis rahimahullahu taala di sini. Iya. Terkait dengan masalah Al-Qur'an. Jadi beliau ingin tekankan bahwa Al-Qur'an itu terjaga dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu ya adalah untuk seluruh manusia, kafatan linnas. Karena itu di dalam penukilannya itu pasti penukilan yang mutawatir. Nah, penukilan yang mutawatir. Baik. Dia terhafal Al-Qur'an tersebut. Ya, dan ada pembahasan-pembahasan seputar Al-Qur'an dibahas di usul fikih. Sebab kadang ada keterkaitannya dengan hukum, misalnya pembahasan ayat-ayat atau surah-surah Makkiyah dan surah-surah Madaniyah. Iya. Kadang dibahas ya. Walaupun pembahasan-pembahasan ini itu lebih identik pembahasannya di pembahasan ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Qur'an. Iya. Nah, di antara perpustakaan terbesar di dalam perpustakaan umat Islam adalah pembahasan tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an. Tentang ulum Al-Qur'an. Dan itu bukan ilmu tafsir ya, ilmu tafsir lain lagi. Ini ilmu di dalam memahami Al-Qur'an. Ada ilmu qiraah, ada ilmu tajwid. Iya. Ada ilmu tentang apa namanya? Dia di surah Madaniyah atau di surah Makkiyah. Iya. Ilmu tentang nasikh dan mansukh dan sebagainya ya, masuk di dalam pembahasan ulumul Quran. Nah, ini salah satu cabang ilmu juga perlu dipelajari. Sebagaimana fikih ada usulnya, usulul fiqh, demikian pula Al-Qur'an ada ulumul hadis, ulumul Quran namanya sebelum masuk di pembahasan Al-Qur'an. Demikian pula hadis, ada ulumul hadis atau ilmu mustalah hadis untuk masuk ke dalam ilmu hadis tersebut. Jelas ini pengantar-pengantar semuanya, mengantar ke sana. Baik, setelah menjelaskan tentang Al-Qur'an, penulis rahimahullah berkata, "Wa amma sunnatu fa innaha aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa takriratuhu 'ala al-aqwali wal af'al." Iya. Kata beliau, adapun sunnah itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatannya, serta takriratuhu, serta takrir beliau, apa yang beliau tetapkan, beliau setujui, terhadap ucapan maupun perbuatan. Iya. Dan di sini penulis tidak menyebutkan tentang apa? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang bersifat khalqiyah dan khuluqiyah? Iya. Sebab di sini pembahasan di sisi usul fikih adalah pembahasan adillah. Kebanyakan yang ditekankan mengeluarkan pendalilan diambil darinya fikih. Dan di pembahasan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakannya terkait dengan pembahasan mencontoh beliau, mengikuti sunnah beliau. Karena itu lebih banyak cenderung masuk di dalam pembahasan haditsnya, bukan di pembahasan sunnahnya. Jelas ya? Sebab definisi sunnah itu ada definisi umum, ada definisi khusus. Kata sunnah itu sendiri, ada sunnah bermakna Islam itu sendiri. Sunnah bermakna lawan dari bid'ah, itu definisi umum. Dan ada definisi khusus. Kalau definisi khusus tentang sunnah, ini tergantung bidang ilmu yang mendefinisikannya. Di kalangan ahli hadith, mereka definisikan tentang sunnah beda dengan definisinya ahli fikih. Pembahasan ahli fikih beda dengan definisinya ahli usul fikih. Jelas ya? Semuanya mendefinisikan sunnah. Mendefinisikan sunnah. Baik. Dan di sini penulis, kita tidak terlalu mendetailkan ya tentang definisi dan sebagainya. Hanya saya terangkan bahwa sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu terkait dengan akhlaknya, dan itu sebenarnya masuk ke dalam sunnah beliau. Tapi tidak terlalu difokuskan oleh penulis di sini, sebab dia lebih identik di pembahasan yang lain. Iya. Baik. Jadi selesai sudah di sini beliau berikan definisi apa itu Al-Quran, Al-Kitab, dan apa itu As-Sunnah. Iya. Baik. Kalau kita sudah mengenal apa itu Al-Kitab dan apa itu As-Sunnah, masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Iya. Kita sudah kenal dua dalil ya, Al-Kitab dan As-Sunnah. Sekarang masuk di pembahasan berikutnya, ini akan diuraikan oleh penulis. Bagaimana dia memetik hukum-hukum syar'i dari Al-Quran dan As-Sunnah itu? Iya. Ini pembahasan-pembahasan yang akan diuraikan oleh penulis di sini. Kata beliau, "Al-ahkamu syar'iyyah," maka hukum-hukum syar'i itu, "taratan tu'khadu min nafsil kitabi was-sunnah," kadang diambil dari nas Al-Kitab dan Sunnah. Iya. Wa huwa al-lafdhul wadih alladhi la yahtamilu illa dhalika al-ma'na. Dan nas itu artinya lafaz yang jelas yang tidak mengandung kemungkinan kecuali makna itu saja. Wa taratan tu'khadhu min dhahirihima, dan kadang diambil dari zahir keduanya. Iya. Baik. Apa itu zahir? Wa huwa ma dalla ala dhalika ala wajhi al-umum al-lafzi aw al-ma'nawi. Dia adalah hal yang menunjukkan perkara tersebut dengan bentuk keumuman lafaz atau keumuman makna. Iya. Dengan bentuk keumuman lafaz atau keumuman makna. Baik. Jadi sini beliau sudah menyinggung satu pembahasan bahwa dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu terbagi dua. Ada yang sifatnya nas. Iya. Dan ada yang sifatnya selain nas. Selain nas ini itu yang disebut zahir. Kalau dia tidak zahir berarti muawwal. Ya, ini istilah-istilah ya. Beliau ini masuk ke dalam pembahasan baru sudah. Ya, jadi sini ada tiga istilah. Nas, zahir, dan apa? Mu'awwal. Mulai dikenal istilah-istilah supaya kita bisa lebih menjelaskannya. Iya, kita kembali kepada nas tadi. Saya ulangi lagi ucapan penulis ya, perhatikan baik-baik. Kata beliau, "Fal ahkamu syar'iyyah." Hukum-hukum syar'i taratan tu'khadu min nasil kitabi was sunnah. Hukum syar'i kadang diambil dari nas Alkitab dan sunnah, diambil dari nas. Ini satu. Apa itu nas? Didefinisikan oleh penulis, an-nas itu apa? Kata beliau, wa huwa al-lafdhul wadhih. An-nas itu adalah lafaz yang wadhih, yang jelas, terang. Alladhi la yahtamilu illa dhalikal ma'na. Lafaz jelas terang, tidak ada kemungkinan kecuali makna itu saja. Kecuali makna itu saja. Jelas ya? Itu yang disebut an-nas. Jadi nas itu lafaz jelas, tidak ada kemungkinan kecuali satu makna saja. Iya. Zahir dan batinnya sama. Mau dibuka, dibalik begini, ditutup begini, sama saja maknanya. Itu nas namanya. Iya. Atau kalau dibaca lafadznya, maknanya itulah secara lafadz. Ah, itu nas. Kalimat-kalimat yang mendekatkan. Seberi contoh nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Ini apa namanya? Nas. Sekarang apa yang ditunjukkan oleh nas ini? Ayat ini, Muhammad adalah Rasulullah. Berapa mana yang ditunjukkan? Satu saja. Dia menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Iya. Jelas ya? Nah, ini namanya nas. Iya. Baik, saya beri contoh nas lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina tidak memiliki saksi, tidak memiliki bukti, fajliduhum thamanina jalda. Maka cambuklah mereka 80 kali cambukan. Ini nas. Sekarang kalau dikatakan 80 kali, ada yang memahami 60? Ada yang memahami 90? Enggak ada. Sebab ini hanya memiliki satu makna saja. Ini disebut nas. Jelas ya? Saya beri contoh ayat lain. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Iya. Fain khiftum alla ta'dilu fawahida. Nikahilah perempuan yang telah layak 2, 3, atau 4. Kalau kalian takut berlaku tidak berlaku adil, maka satu saja. Iya. Maka ini semuanya nas. Pertama, nas menunjukkan bolehnya menikah dengan perempuan yang sudah layak. Iya. Nas juga menunjukkan tentang bolehnya ta'addud. Nas juga menunjukkan bahwa ta'addud tidak boleh lebih 4. Ini kan semua nas, kandungan nas. Tidak ada makna lain kecuali itu. Iya. Jelas ya? Dan juga nas menunjukkan kalau seorang khawatir dia berlaku curang, berlaku tidak adil, maka dia hanya boleh menikah satu saja. Itu nas juga. Iya. Jadi nas itu kalau dibaca dalilnya, maka lafaz yang terkandung pada dalil tersebut ya, tidak menunjukkan kecuali satu makna. Itulah yang disebut nas. Jelas ya? Baik. Nas sudah kita kenal. Sekarang kita pindah kepada yang kedua. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa taratan tuqadu min zahirihima. Dan kadang diambil dari zahirnya. Diambil dari zahirnya. Nah, ini abahir namanya. Diambil dari zahirnya. Ya. Apa itu zahir? Kata beliau, wa huwa ma dalla ala dhalika ala wajhi al-umum al-lafzi aw al-ma'nawi. Zahir itu adalah hal yang menunjukkan perkara tersebut. dari keumuman lafaz atau keumuman makna? Iya. Baik. Itu disebut zahir. Iya. Jadi zahir itu dia menunjukkan kepada sebuah makna dengan apa namanya? Pertimbangan yang mendominasi bahwa ini yang diinginkan dimaknai. Ya. Jadi tampak dari sini bahwa pada dalil yang zahir dia tidak mengandung satu makna saja, ada makna-makna lain. Misalnya ada dua makna, mungkin muncul dua makna, tapi dari dua makna ini yang paling tampak salah satu dari keduanya berdasarkan keumuman apa? Lafaz. Saya beri contoh misalnya di pembicaraan biasa, saya berkata ra'aitu asadan, saya melihat singa. Iya. Saya melihat singa. Yang zahir dari ucapan ini, saya melihat singa. Singa apa yang dimaksud? Singa dari binatang buas yang membahayakan. Kan begitu? Walaupun dari sisi lafaz, singa itu bisa juga digunakan untuk orang yang pemberani misalnya, sangat digunakan secara kinayah ya. Iya. Jelas ya? Untuk orang yang seram, pemberani, atau dia sangat buas atau yang semisal dengannya. Mengandung kemungkinan. Tapi kalau disebut ra'aitu asadan, asalnya seorang ambil hal yang paling zahirnya, dia lihat apa? Singa betulan. Iya. Begitu. Baik. Jelas sampai sini? Saya beri dari contoh hadis. Seperti dari contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa bi wali. Tidak ada nikah kecuali dengan apa? Dengan wali. Sini kalimat la nikaha, tidak ada nikah. Apa maksudnya tidak ada nikah? Ini bukan nas ya, sehingga dikatakan satu makna saja. Sebab kalimat tidak ada nikah, la-nya di situ bisa la nafiyah lil jins, bisa la nafiyah biasa. Nafiyah litamam. Jadi ada dua kemungkinan. Dia mungkin bermakna tidak ada nikah yang syah kecuali dengan wali, dan mungkin bermakna tidak ada nikah yang sempurna kecuali dengan wali. Jadi dua jenis makna. Jelas ya? Dan ini berbeda hukumnya. Kalau dikatakan tidak ada nikah yang syah kecuali dengan wali, berarti adanya wali syarat syahnya nikah. Kapan tidak ada wali, nikahnya batil. Tapi kalau dikatakan tidak ada nikah yang sempurna kecuali dengan wali, berarti kalau dia nikah tanpa wali, enggak ada masalah, syah saja, hanya kurang sempurna. Nah, ini perhatikan ya, perbedaan dari sisi apa? Dari sisi makna, kandungan. Iya. Tapi ini kita sebut zahir karena zahirnya la nikah, tidak ada nikah kecuali wali, dia nafiyahnya lil jins, menafikan jenis. Iya. Itu yang diambil dari zahirnya. Karena itu konteks hadis setelahnya menunjukkan makna zahir ini. Kalau tidak dapat wali, fasultanu waliyyu man la waliyalah. Kalau tidak ada walinya, maka pemerintah adalah wali orang yang tidak memiliki wali. Nah, ini menunjukkan bahwa mesti terikat dengan wali. Ya, begitu tidak ada, baru ada keringanan boleh dinikahkan oleh siapa? Pemerintah. Jelas ya? Ya, maka ini dalil terdapat di dalamnya petikan zahirnya dari dalil. Dan dipetik dari zahirnya. Jelas sampai sini? Ya. Jadi saya kembalikan kepada ucapan penulis. Kata beliau, wa taratan tu'khad min zahirihima, kadang diambil dari zahir keduanya. Apa itu zahir? Wa huwa ma dalla ala dhalika ala wajhil umumi lafzi. Apa yang menunjukkan hal tersebut di atas sisi keumuman lafaz. Iya. Keumuman lafaz atau keumuman makna. Dua sudut yang dia lihat, ke lafaznya maupun ke mana? Ke maknanya. Itu yang zahirnya. Iya. Kalau pada sebuah dalil terkandung dua kemungkinan. Terkandung dua kemungkinan. Iya. Ada makna yang apa namanya, mana yang zahir dan yang tidak zahir. Iya. Maka asalnya dikembalikan kepada makna yang zahirnya. Iya. Dan kalau dia dikembalikan kepada makna yang tidak zahir, itu disebut mu'awwal. Disebut dengan nama apa? Mu'awwal. Yaitu lafaz diarahkan kepada makna yang tidak zahir, makna yang marjuh, tidak mendominasi pada kata itu. Iya. Misalnya apa namanya? Seorang berkata, saya melihat singa. Ya. Kalau kalimat ini saja dia ucapkan, ya, akhirnya menunjukkan singa benaran yang dia lihat. Kan begitu? Ya. Tapi kadang ada indikasi yang menguatkan bahwa dia yang diinginkan singa adalah orang yang pemberani maksudnya. Ya, dia lihat orang menolong misalnya, kemudian dia melawan ini, Masya Allah, ini saya melihat singa. Ya. Berarti dari sisi indikasi yang berada di sekitarnya menunjukkan bahwa yang diinginkan bukan makna apa? Makna zahirnya singa, binatang buas, tapi yang diinginkan seorang yang pemberani. Jelas ya? Jadi ada indikasi yang mengarahkan ke sana. Iya. Mengarahkan ke sana. Baik. Dan ini mengarahkan kepada mentakwil sebuah lafaz ke makna yang lain selain dari makna zahir, itu dibolehkan dengan beberapa syarat atau dengan dua syarat. Syarat yang pertama, makna yang diarahkan ke sana itu ada secara bahasa. Ada secara bahasa. Kemudian yang kedua, ada dalil yang menguatkan makna tersebut. Ada dalil yang menguatkan makna tersebut. Saya beri contoh sekarang dari ayat Al-Quran supaya kita praktekkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Kalau kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitanir rajim. Sekarang kita ambil dari zahir lafaz ayat. Saya ingin bertanya, perhatikan zahir lafaz ayat ya. Kalau kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah dari syaitanir rajim. Saya bahasakan dengan bahasa bebas. Kalau kamu membaca Al-Quran, bacalah a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Sekarang saya mau tanya, dari ayat itu tadi, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu kapan? Sebelum membaca Al-Quran atau ketika membaca Al-Quran, setelah dia membaca Al-Quran, di tengah membaca Al-Quran? Saya enggak terima sekarang ucapan antum takwil-takwil. Dohir, nas. Dohirnya di mana? Apabila kamu membaca Al-Quran, berarti pada saat apa? Membaca, itu kan yang dohir. Tapi kita tidak arahkan ayat kepada makna yang zahir. Kenapa? Kita katakan bahwa ayat ini maksudnya kalau kamu hendak memulai membaca, maka baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita arahkan kepada makna yang tidak zahir, ditakwil. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan. Iya, ada dalil lain yang menjelaskan hal tersebut. Iya. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari amalan para as-salaf, kapan mereka membacanya. Jelas ya? Maka ini indikasi dalil-dalil yang memalingkan dari mana yang zahirnya. Iya. Baik, saya beri contoh lain. Iya. Dan ini yang menguatkan kaidah juga bahwa asalnya yang zahir yang diamalkan. Ketika turun ayat, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad." Iya. Min al-fajr. Jadi asalnya ayat tidak ada min al-fajrnya. Ketika turun, makan dan minumlah sampai tampak jelas bagi kalian benang putih dari benang apa? Hitam. Jadi para sahabat, sebagian sahabat diambil dua benang, satu putih, satu hitam. Dia simpan di bawah bantalnya. Terus dia makan dan minum sampai dia bisa membedakan antara dua benang. Karena diambil apa? zahir ayat. Ya. Diambil dari zahir ayat. Jadi kalau diambil dari zahir ayat ini, ya, maka seorang boleh makan sahur, terus dia makan sampai dia lihat ini benang sudah beda warnanya. Hitam atau putih, kan begitu? Itu zahirnya. Ya. Tapi bukan itu mana yang diinginkan. Mana yang diinginkan bahwa iya, sampai tampak fajar subuh, itu yang diinginkan. Dan itu diterangkan oleh akhir ayat. Ya. Takyid di akhir ayat, minal fajar, dari pembahasan dari al-fajarnya. Jelas ya? Dan lebih ditegaskan lagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ibna ummi maktum yu'adhdhinu bilail, faqulu washrabu hatta tasma'u ta'dhin." Apa inna Bilalan yu'adhdhinu bilail, faqulu washrabu hatta tasma'u ta'dhin ibnu ummi maktum. Sungguhnya Bilal adzan di malam hari. Maka makan dan minum kalian, makan sahur sampai kalian mendengar adzannya siapa? Ibnu ummi maktum. Dan ibnu ummi maktum ini ketika dia adzan pada saat fajar subuh terbit. Maka ini dalil menjelaskan makna yang tidak begitu zahir di ayat. Itu mu'awwal namanya. Jelas ya? Ya sekarang sudah tiga istilah kita pegang. Tadi yang pertama apa? Nas. Nas tidak menunjukkan kecuali satu makna saja. Iya. Yang kedua tadi apa? Zahir. Zahir itu dia menunjukkan makna yang paling mendominasi di situ, yang paling kuatnya. Iya. Terus al-mu'awwal dia tunjukkan kepada makna yang apa? Yang tidak kuatnya. Dan kaidahnya kalau nas tegas cuma satu makna harus diambil. Kalau ada zahir ada mu'awwal, maka asalnya diarahkan kepada apa? Makna yang zahir. Tidak diambil makna mu'awwal kecuali dengan dua ketentuan tadi. Ada sisi bahasa Arab yang memungkinkannya. Kemudian yang kedua, ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Iya. Ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Baik, selesai. Satu sudut pembahasan di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Syekh berpindah ke pembahasan yang lain. Pembahasan tentang dalalah, mantuq dan mafhum. Kandungan yang tersurat dan yang tersirat atau yang dipahami. Iya. Kata beliau, wa taratan tu'khadhu minal mantuq. Iya. Dan kadang ahkam itu, hukum-hukum syariat itu diambil dari mantuq. Hal yang tersurat pada nas itu, pada dalil itu. Apa itu mantuq? Wa huwa ma dalla 'ala al-hukmi fi mahallin nutqi. Mantuq itu adalah apa yang menunjukkan hukum tersebut di tempat pembicaraannya. Jadi kalau orang sudah berbicara langsung paham itu hukumnya. Itu mantuqnya. Disebut mantuqnya. Iya. Baik. Misalnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Maka ini secara mantuk bahwa ibu adalah mahram. Jelas ya? Secara apa? Mantuk dari lafaz yang tersurat pada ayat itu tadi, pada dalil itu. Rasulullah bersabda, ya, idzal taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl. Apabila dua khitan berjumpa, maka telah wajib mandi. Maka ini mantuk bahwa terjadinya hubungan suami istri, ya, dengan segala bentuknya, keluar maupun tidak keluar, itu mengharuskan apa? Mengharuskan mandi, mewajibkan mandi. Ya. Itu yang tersurat pada dalilnya. Termantuk pada dalil tersebut. Iya. Baik. Jadi ini kandungan yang pertama. Kandungan yang pertama yang terpetik pada apa namanya dalil ini. Iya. Dalalah mantuk. Bagaimana seorang mengambil dari mantuk nas tersebut? Iya. Dan ini akan di apa namanya terangkan nanti beberapa sudut yang lain terkait dengan masalah mantuk ini. Ada kaitannya. Ada kaitannya akan datang pembahasannya. Iya. Kemudian setelah itu kata penulis rahimahullah, iya. Wa tawratan tu'khadhu minal mafhum, dan kadang diambil dari mafhumnya, dari pemahamannya. Mana yang tersurat, apa mana yang tersirat di dalamnya? Iya. Mana yang tersirat? Nah, di sini di mafhum beliau membagi mafhum itu menjadi dua. Iya. Saya tidak terlalu ingin memperbanyak apa namanya pembagian dan rincian ya, kita ikuti dulu apa yang disebut oleh penulis supaya menjadi pondasi dasar. Iya. Jadi kata beliau, iya. Kadang diambil dari mafhum. Apa itu mafhum? Bagaimana pembagiannya? Ini uraian penulis setelahnya. Wa huwa ma dalla 'alal hukmi bi mafhumin muwafaqah. Jika kan musawiyan lil mantuq au aula minhu au bi mafhum al mukhalafa idza khalafa al mantuq fi hukmihi li qawli al mantuq wusiwa bi wasfin au syart au syurita fihi syartun idza takhallafa dhalika al wasf wa bi syart takhallafa al hukm. Iya, sekarang mafhum itu apa? Dalalah mafhum. Iya, apa ya? Dia hal yang menunjukkan hukum dari pemahaman yang dipetik darinya. Dan pemahaman ini dua jenis. Ada pemahaman muwafaqah, pemahaman yang sifatnya mencocokinya. Ya, itu apabila yang dipahami semisal dengan mantuknya, nas tersurat, hal yang tersirat itu semisal dengan yang tersurat tersebut. Semuanya ada contohnya nanti ya. Au aula minhu, atau dia bahkan lebih layak lagi, iya, daripada itu. Au bi mafhumil mukhalafa, dan kadang diambil dari pemahaman kebalikannya. Kapan itu pemahaman kebalikan? Idza khalafa al-mantuq fi hukmihi, apabila dia menyelisih mantuk di dalam hukumnya. Iya. Itu diambil mafhum mukhalafa, tapi ini dengan ketentuan likaunil mantuk wusifa biwasfin, apabila mantuk itu disifatkan dengan sebuah sifat, au syirata fihi syartun, atau disyaratkan padanya sebuah syarat. Idza takhallafa dhalikal wasfu bisyart takhallafal hukm, apabila syarat dan sifat itu hilang maka hilang pula hukumnya. Iya. Gimana, paham atau bingung? Bingung. Bagus. Ya, kita beri contoh supaya jelas. Jadi sekarang dari salah satu pembahasan dalalatul apa namanya kandungan yang terkandung di dalam dalil, ya, dari salah satu kandungannya ada yang namanya mantuk dan ada yang namanya apa? Mafhum. Bagi dua dulu. Ada namanya mantuk dan ada yang namanya apa? Mafhum. Kalau mantuk itu yang diambil dari lafaz apa? Tersuratnya. Apa yang keluar dari lisan ketika dibaca, itulah mantuknya. Dari kata nutuk ya, pengucapan. Iya. Baik. Kalau mafhum, dia bukan yang terucap, tapi yang dia pahami. Yang dipahami ini terbagi dua, al-mafhum ini. Iya. Yang pertama ada mafhum muwafaqah. Dan yang kedua ada mafhum apa? Mukhalafah. Iya. Baik, ada mafhum muwafaqah dan ada mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah disebutkan oleh Syekh di sini dua ketentuan. Apabila hukum tersebut itu semisal dengan mantuk, atau dia harusnya lebih lagi daripada mantuknya. Lebih daripada apa? mantuknya. Ya. Sekarang saya beri contoh supaya kita jelas ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca ayat Al-Qur'an. Wa may ya'mal mithqala dzarratin apa? Khairan yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang beramal satu biji darah dari kebaikan, dia akan melihatnya. Siapa yang beramal satu biji darah dari kejelekan, dia akan melihatnya. Semua yang dia lakukan, kecil sebiji darah, dia akan lihat. Ya, kebaikan maupun kejelekan. Ini kan yang terpetik dari apa? Mafhum atau dari mantuk? Saya tanya. Yang saya bahasakan ini tadi. Semua kebaikan ataupun kejelekan, sekecil darah, akan dilihat pada hari kiamat. Ini diambil dari ayat, dari mafhumnya atau mantuknya? Dari mantuk. Berarti selesai sudah mantuk. Jelas ya? Sekarang mafhumnya, saya berikan mafhum. Ya. Kalau dia beramal sebesar gunung dari kebaikan, akan dia lihat pada hari kiamat atau tidak? Hah? Loh, dari mana antum bilang lihat? Tidak ada di nas ayat. Ayat cuma bilang apa? Hah? Darrah. Ya itulah tadi bahasa penulis. Jadi dia diambil pemahaman kalau dia semisal atau lebih layak lagi darinya, lebih aula lagi darinya. Iya, jelas ya. Jadi kalau satu biji darah saja dihisap, apalagi satu gunung, lebih-lebih dihisap. Iya, kan begitu. Dan ini sering berjalan kita ya di apa namanya kebiasaan juga. Ya, kalau tertulis misalnya di sebuah tembok, dilarang kencing di sini. Apa artinya dilarang kencing di situ? Kalau dia buang air besar, boleh atau tidak? Eh? Oh jangan tuh bilang boleh, kan tidak ada nas di sini menunjukkan dilarang kencing. Ya, kencing saya tidak boleh, apalagi buang air besar, kan begitu? Ya, lewat di tambak orang, tertulis dilarang memancing di sini. Masya Allah, dilarang memancing. Wah, saya bawa pukat saja kalau gitu. Saya bawa jala. Boleh atau tidak? Ya, mancing saja tidak boleh, apalagi dia pukat tambak orang. Itu lebih-lebih dilarang. Ini pemahaman namanya mafhum, tapi diambil dari apa? Dari hal yang semisal dengan mantuk. Jadi kalau mantuknya dilarang memancing di sini, mantuknya memancing, ya, menjala dan memukat itu semisal dengannya, bahkan mungkin lebih daripada itu. Jelas sampai sini? Ini mafhum disebut dengan nama mafhum apa? Mafhum muwafaqah, pemahaman yang mencocoki mantuk dari nas, pemahaman tersirat yang mencocoki suratan dari nas itu. Iya. Baik. Saya beri contoh lain dari ayat supaya kita apa namanya bisa mengembangkannya di dalam pendalilan. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jadi bapak dan ibu kalau sudah tua, ya, jangan sekali-kali berkata kepadanya uff. Ah. Jelas ya? Mantuk dari ayat boleh berkata ah kepada orang tua atau tidak? Nah, boleh, itu diambil dari apa? Mantuk ayat. Tapi kalau dia berkata, orang tuanya perintah suatu, terus dia berkata, saya tidak mau. Gimana? Boleh atau tidak? Ya, ah saya enggak boleh, apalagi tidak mau ini bisa semisal ya, atau lebih daripada itu. Terus bagaimana kalau dia pukul orang tuanya? Hah? Dia cela orang tuanya? Ah, ini lebih-lebih lagi, itu diambil dari apa? Diambil dari mafhum. Ya. Jadi kalau ada yang ditanya, apa dalil tidak boleh memukul orang tua? Oh, saya cari dulu dalam Al-Quran, memukul. Enggak ada dia dapat memukul. Iya. Tapi diambil nasnya dari dalil tersebut. Nah, ini sinilah pentingnya fikih namanya. Jelas ya? Jadi kalau dia hafal dalil saja, dia tidak mengerti cara-cara pendalilan kayak gini. Bagaimana dia keluarkan? Jadi dalil yang dia hafal itu tetap di kepalanya, tidak bisa digunakan. Jelas ya? Makanya di awal pendahuluan kemarin saya bilang, kadang sebagian nas datang kepada ulama, dia tidak pernah dengar nas itu sebelumnya. Tapi begitu sampai kepadanya, dia bisa langsung memahaminya lebih baik daripada orang yang mendengarkannya. Iya. Karena dia punya alat memahami lebih daripada orang yang mendengarkan. Baik. Saya beri contoh lain. Iya. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang talak maupun rujuk, wa asyhidu dawai adlin minkum. Persaksikan ya, hal tersebut talak ataupun dia rujuk pada dua orang yang adil. Ya, di antara kalian. Jadi dari mantuk nas, apabila seorang ingin mentalak atau dia menceraikan atau dia ingin rujuk misalnya, dia ingin rujuk, dihadirkan apa? Dihadirkan dua saksi. Kan itu mantuknya. Sekarang kalau dia hadirkan empat saksi, boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak empat saksi? Ya, dua saja boleh, apalagi empat. Itu kan mafhum namanya. Jelas ya? Mafhum. Baik. Iya. Sekarang akikah berapa ekor kambing? Hah? Berapa ekor kambing akikah? Dua ekor kambing. Iya. Jadi kalau dia, untuk laki-laki dua ekor kambing, perempuan satu ekor kambing. Kalau misalnya dia akikah anaknya pakai dua ekor sapi, boleh atau tidak? Hah? Nah, di sini antum pembahasannya belum sampai ke situ. Ini saya kasih ingat saja supaya jangan kelewatan. Iya. Karena ada ketentuan-ketentuan lain di dalam pembahasan. Ya. Nah, itu saya sering bilang, ilmu itu jangan belajar sepotong-sepotong. Nanti dapat sepotong digunakan di mana-mana, akhirnya apa namanya? Keliru. Ya. Betul kalau dari sisi dia bilang kambing saja bagus dia potong, apalagi dia nyembeli sapi. Kan begitu kan? Kalau dia ini ke pembahasan, tapi enggak boleh dia menyembeli kecuali kambing saja. Iya. Sebab itu ada jenis ibadah di dalamnya, dan ada ketentuan dan syarat-syarat kita akan sebutkan nanti di dalam pembahasan mafhum mukhalafah ini. Iya. Apa ketentuan-ketentuannya? Iya. Yang kapan mafhum mukhalafah itu tidak apa namanya? Tidak digunakan. Mafhum itu tidak boleh digunakan. Kapan itu? Ini akan kita uraikan. Kita akan sampai ke situ ya. Kapan mafhum tidak boleh digunakan? Iya. Sekarang kita memberikan contoh-contoh dulu untuk mendekatkan. Baik. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Sungguhnya orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim. Disebutkan ancamannya dalam ayat. Jadi memakan harta anak yatim dengan zalim, luar biasa ancamannya. Dia akan memakan neraka di dalam perutnya pada hari kiamat. Jadi mantuk ayat, memakan harta anak yatim dengan cara yang batil, boleh atau tidak? Haram. Bagaimana kalau dia korupsi harta anak yatim? Hah? Boleh atau tidak? Bagaimana kalau harta anak yatim dia bakar? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Sebab kalau itu saja tidak dibolehkan, ini juga bisa semisal atau lebih daripada itu. Ini mafhum namanya. Mafhum muwafaqah. Iya. Jelas ya, dan mafhum muwafaqah ini kadang disebut oleh para ulama dengan nama fahwal khitab, inti dari pembicaraan, inti dari pembicaraan, ya, kandungan inti dari pembicaraan. Baik, kemudian jenis yang kedua dari mafhum dikatakan oleh penulis au bi mafhumil mukhalafah, atau dengan mafhum mukhalafah, dengan jenis dari mafhum apa? Mukhalafah. Ya, pemahaman kebalikannya. Ya. Pemahaman kebalikan itu boleh sebutkan di sini. Ya. Idza khalafa al-mantuq fi hukmihi. Apabila dia menyelisih mantuk pada hukumnya. Ya. Kalau tadi kan sama atau semisal. Di mantuk sama dan semisal. Kalau ini dia berbeda dengan apa? Mantuknya, menyelisihinya. Ya. Menyelisihinya. Contoh misalnya, ya. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhrim la tan'aqid wa la talbasu al-quffazain fil hajj." Seorang yang ihram Tidak boleh dia pakai niqab. Ya. Tidak boleh pakai apa? Niqab, tutup muka. Tidak boleh memakai kaos tangan pada saat dia haji. Ini secara mantuk terdapat pengharaman menutup wajah dan menutup tangan pada saat apa? Haji. Sekarang kita balik. Kalau dia tidak haji, saya tanya, kalau dia tidak haji, dia tutup muka atau tangannya bagi perempuan? Iya, menunjukkan bahwa itu aurat, ditutup. Jelas ya? Dan ini mafhum apa namanya? Mafhum mukhalafah. Iya. Mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari nas tersebut. Iya. Dan di sini dalam mafhum mukhalafah, Syekh rahimahullah menyebutkan dua jenis mafhum mukhalafah. Ada mafhum al-wasf dan ada mafhum asy-syarr. Jadi mafhum mukhalafah beliau bagi lagi menjadi apa? Dua jenis. Perhatikan ya di ucapan penulis. Kata beliau, "Idza khalafa al-mantuq fi hukmihi." Itu mafhumul mukhalafah ya. Liqaulil mantuq wusifa bi wasfin. Karena mantuknya disifatkan dengan sebuah sifat. Aw syurata fihi syartun. Atau disyaratkan padanya syarat. Nah, berarti ini dua jenis mafhum mukhalafah. Ada mafhum mukhalafah yang sifatnya terkait dengan sifat, ada mafhum mukhalafah yang terkait dengan syarat. Dan itu biasa disebut dengan nama mafhum al-wasf dan mafhum asy-syarr. Ya, jadi ini dua cabang dari mafhum apa? Mafhum mukhalafah. Ya. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, maka mintalah kejelasan. Cross check beritanya. Baik. Mantuknya kalau seorang yang fasik datang, beritanya tidak diterima. Tidak langsung diterima, tapi dicari kejelasan yang membuktikan bahwa beritanya apa? Beritanya benar. Mafhum mukhalafahnya karena sifatnya adalah kefasikan, maka kalau yang datang adalah orang yang adil dan dipercaya, pemahaman kebalikannya apa? Diterima atau tidak? Diterima. Itu mafhum mukhalafah. Dan mafhum mukhalafah ini diambil karena ada sifat di situ. Sifatnya kan fasik. Jadi kalau kebalikan dari sifat, yaitu apa? Dia adil dan terpercaya, berarti apa? Diterima. Jelas ya? Sama dengan pada zakat peternakan. Ya. Itu pada sapi, kambing, unta, itu selalu disebutkan. Wa fi saimatiha, dan pada saimahnya terdapat zakat begini dan begini. Ya. Jadi syaratkan pada hewan yang dizakati, dia adalah hewan yang saimah. Hewan yang diternakkan, dipelihara. Iya. Digembalakan. Jelas ya? Jadi harus saimah. Iya. Itu pensyaratan pada hewan yang dizakati. Maka ini syarat sifat. Secara nas kalau dikatakan fi saimatiha, maka hewan yang dizakati adalah hewan yang dipelihara, digembalakan. Itu secara nas, secara mantuk ya. Diambil dari mantuknya. Tapi kalau diambil dari mafhum mukhalafah ya, berarti hewan yang tidak, bukan saimah, tidak digembalakan, tidak ada zakatnya. Dia dipelihara di kandang saja misalnya, diberi makan, itu tidak ada zakatnya karena dia tidak dilepas ya, tidak digembalakan. Diberi makan itu namanya dipelihara ya, dikasih makanan ya, itu tidak ada zakatnya. Jelas sampai sini? Baik. Iya. Jadi ini diambil dari mafhum, dan itu mafhumnya diambil karena ada sebuah sifat di situ. Iya. Dan karena mafhum itu karena ada sebuah syarat, nah, ini disebut mafhum syarat. Pemahaman syaratnya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna. Kalau mereka istri-istri yang ditalak itu iya, adalah perempuan-perempuan yang hamil, maka berilah nafkah kepadanya hingga melahirkan. Hingga melahirkan. Iya. Sekarang dari mantuk, ayat yang saya bacakan tadi mantuknya kalau dia mentalak istrinya. Dan si istri sedang hamil. Maka dari mantuk ayat dia wajib memberi apa? Memberi nafkah. Jelas ya? Tapi dari mafhumnya, pemahaman kebalikannya, sebab syaratnya harus apa? Hamil. Berarti kalau dia ditalak dan tidak hamil, diberi nafkah atau tidak? Tidak diberi nafkah. Itu mafhumnya. Jelas ya? Itu mafhumnya. Nah. Baik. Contoh lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a." Kalau misalnya para istri itu sudah ridha, iya. Jiwanya mengizinkan kalian mengambil sebagian dari maharnya, maka silakan kalian makan dengan apa? Nikmat dan tenang. Iya. Terdapat dari mantuk ayat, iya, mantuk dari ayat bahwa suami boleh saja dia mengambil manfaat dari mahar yang diberikan kepada istri dengan syarat apa? Istri ridha. Itu syaratnya. Kita ambil mafhum mukhalafah. Kalau istrinya tidak ridha, berarti apa? Haram mengambil. Sebab itu hak dia. Jelas ya? Itu adalah haknya. Baik. Ini mafhum mukhalafah namanya. Baik. Itu beberapa jenis mafhum. Dua jenis disebut oleh penulisnya mafhum mukhalafah. Dan ada mafhum mukhalafah yang lainnya. Ada mafhum mukhalafah yang lainnya. Iya. Baik. Dan saya tidak ingin terlalu banyak menguraikan ya tentang mafhum. Hanya saja di dalam mafhumul mukhalafah ini, pemahaman kebalikan, itu tidak diamalkan. Iya. Tidak diamalkan, tidak dianggap pada sejumlah keadaan. Ini keadaan-keadaan yang tidak boleh diamalkan mafhumul mukhalafah. Keadaan yang pertama, apabila mafhum itu menyelisihi nas, menyelisihi sebuah nas. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahrum ar-rada'ah wala ar-rada'atan wala al-massah aw al-massatan." Iya. Tidaklah menjadikan mahram satu kali menyusu atau dua kali menyusu. Satu kali mengisap atau dua kali diisap. Iya. Jadi mantuk dari hadits dua kali menyusu, bayi menyusu kepada seorang perempuan dua kali, itu belum menjadi apa? Belum menjadi mahram. Itu mantuknya. Kalau mafhumnya, apabila dia menyusu tiga kali, menjadi mahram atau tidak? Menjadi mahram. Itu mafhum. Iya kan? Baik. Tapi mafhum ini tidak diterima, tidak diamalkan. Kenapa? Karena dia menyelisih nas. Ada hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau terangkan bahwa susuan yang memahramkan itu 10 kali menyusui dalam Al-Quran. Setelah itu dihapus ayatnya secara bacaan dan dihapus hukumnya. Iya. Dan yang tersisa hanya 5 kali menyusu. Jadi ini nas bahwa dengan 5 kali menyusu baru menjadi mahram. Kalau begitu mafhum di hadits yang pertama tadi 3 kali itu mafhum itu tidak berlaku. Tidak dianggap. Kenapa? Karena menyelisihi nas. Karena itu hati-hati. Jangan sembarangan mengambil mafhum saja. Dia harus melihat apa? Nas yang lain. Nah, disitulah tugasnya ahli fikih. Ketika dia membahas sebuah masalah, dia tidak melihat di sudut masalah itu saja. Tapi dia lihat masalah itu di seluruh sisi dan sudut yang terkait dengan masalah. Itulah fikih. Nah itu sebagian ulama kadang kalau ditanya, dia diam. Atau dia kata, besok kamu datang. Iya. Ada hal yang perlu dia pertimbangkan. Dia fikir. Dia lihat. Dia berijtihad di dalamnya. Iya. Dan ketika tidak bisa nampak, iya, tidak sungkan-sungkan mereka berkata, wallahu a'lam. Jelas ya? Nah, itulah ilmu membuat pemiliknya tidak lancang. Dia kontrol dirinya. Ya, bukan asbuni asal bunyi saja. Ya. Jelas ya? Baik, karena itu banyak sekali di apa namanya? Syekh bin Baz rahimahullah ditanya sesuatu, ya. Beliau berkata wallahu a'lam. Ya. Syekh bin Utsaimin. Nah, Syekh Shalal Al-Fauzan. Tanya sesuatu wallahu a'lam. Iya. Sampai pernah saya bilang sama beliau, "Syekh, kenapa di sebagian pertanyaan antum ditanya, antum bilang wallahu a'lam, kenapa tidak diberikan dulu ke antum pertanyaannya, antum lihat hadisnya misalnya atau apa yang ditanyakan?" Iya. Kata beliau, "Kita menjawab sesuai dengan apa yang kita ketahui saja." Nah, dan itu dari akhlak mereka. Padahal kalau mau dibahas misalnya ditanya tentang hadis, Syekh menjawab wallahu a'lam. Jelas ya? Padahal hadis itu kalau mau diperiksa beliau bisa periksa hadis tersebut. Tapi itulah dari ya, kesederhanaan mereka di dalam menjawab sesuai dengan apa yang dia ketahui. Jawab apa yang dia ketahui. Kecuali kalau misalnya diminta dia bahas, mungkin beliau akan membahasnya. Baik. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ya. Dari keadaan yang mafhum tidak boleh diambil itu apabila mantuknya itu terkait dengan sebuah pertanyaan, ada indikasi di situ di sekitarnya. Misalnya Rasulullah ditanya tentang air laut, Rasulullah berkata huwa tahuru ma'uhu al-hillu mitatuhu. Iya, air laut itu apa? Yang suci, yang mensucikan airnya halal bangkainya. Jangan ada yang memahami bahwa selain air laut tidak suci, tidak mensucikan. Jangan ada yang mengambil mafhum mukhalafah di sini. Kenapa anda boleh mengambil seperti itu? Sebab memang ini orang, dia bertanya tentang apa? Air laut saja di kondisinya, Rasulullah, saya melakukan perjalanan dan air yang saya bawa sedikit. Bolehkah kita berurut tentang air laut dengan air laut? Maka beliau menjawab dengan jawaban ini. Jadi jelas bahwa Rasulullah itu khusus membahas tentang apa? Air laut, tidak mempermasalahkan air yang lainnya. Bukan artinya air yang lainnya tidak suci. Karena itu tidak boleh mengatakan mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya begini. Jelas ya? Pemahaman kebalikannya begini. Nah, inilah harus paham adillah. Ya. Ini sering muncul hal-hal aneh di sebagian orang. Na'udzubillah. Fatwa-fatwa apa namanya? Kadang menyimpang, membuka pintu bergampangan. Ya. Ada sebagian orang memberi fatwa boleh nabar walaupun tidak diketahui oleh perempuan itu. Loh. Bagaimana boleh nabar? Jadi dia boleh mengintip perempuan yang ingin dia nabar. Ya. Dia bawakan hadis, hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Saya baca hadisnya. Sebenarnya ini salah paham kamu, tidak mungkin seperti itu. Mana adillah yang lain? Mana dalil-dalil yang lain? Ya. Jelasnya, jadi ada seorang sahabat, dia ingin menador perempuan, perempuan itu dia lihat, dia intip. Ya. Dalam keadaan dia tidak tahu. Dalam keadaan dia tidak tahu. Jadi ambil dalil, boleh saja mengintip. Kalau begitu, wah, bisa digunakan fatwa kamu ini macam-macam nanti sama orang. Ya, mana-mana dia ada lihat perempuan lewat, oh coba saya intip dia di rumahnya. Ya. Jangan-jangan ada yang di jalan lihat sana sini perempuan yang lewat, setiap perempuan yang lewat dia lihat dengan alasan, ya kan saya cari yang cocok. Ya. Ini pemikiran-pemikiran, tidak ada sumber pendalilan yang benarnya. Tidak ada kaidah saddud dariyah, kaidah menutup pintu kejelekan yang mengantar kepada keharaman. Mana kaidah itu dia letakkan? Kemudian hadis yang dia pakai dalil, ya, itu ditanyakan. Sekarang dia mengintip, dia sendiri atau ditemani oleh walinya? Dia dapat izin atau tidak? Di kondisi apa perempuan itu? Ya. Itu perlu ditanyakan semua di sekitar dalil. Sebab dalil-dalil yang lain menerangkan hal yang ketat di dalam hal tersebut. Karena itu harus dilihat indikasi, jangan hanya gampang saja mengambil, oh pemahamannya begini, pemahamannya begitu. Jelas ya? Karena itu di bab nazar diberikan syarat-syarat oleh para ulama. Syarat perempuan yang dinotor itu begini dan begini begini. Ada beberapa syarat diterangkan. Iya. Jelas ya? Baik. Ada sebagian lagi jumud sekali. Ini saya hikayatkan yang aneh-aneh supaya mengerti. Saya hendak hikayatkan hal yang di luar orang-orang yang apa namanya? Bukan salafi, ini orang-orang yang mengaku salafi. Ya. Menyandang pemahaman-pemahaman seperti ini. Ya. Dan bikin masalah di beberapa tempat. Ada sebagian lagi madhabnya boleh nador semuanya. Jadi perempuan itu boleh dinador semuanya tanpa pakaian. Karena dalilnya umum. Nabi berkata, lihatlah kepadanya. Kan lihat umum. Lihat kepadanya. Astagfirullahaladzim. Iya. Diambil dari pemahaman yang aneh. Ada Ibnu Hazm. Berpahamannya itu madhab zahiri. Nggak ada dari ulama yang membenarkan Ibnu Hazm. Tiba-tiba diambil pendapat yang seperti dia buat pusing di tengah manusia, keributan. Mana dia menjaga usul, jangan membuat keributan di tengah manusia. Ya. Melihat kepada dalil yang lain. Andai kata itu kebenaran, dan semua kebenaran boleh dia ucapkan. Dari kalimat yang indah yang saya dengar dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ketika Syekh Al-Albani memberi fatwa, tidak wajib menutup muka bagi perempuan, kata Syekh Abdul Muhsin, andai kata itu kebenaran, ya, menurut Syekh Al-Albani, itu dari kebenaran yang wajib dia tutupi. Soal itu dari hal yang menyelisih madhab di kebanyakan ulama di Saudi. Iya. Kemudian mungkin akan membuka pintu-pintu yang tidak baik di kebanyakan orang-orang Arab yang biasanya mereka terbiasa dengan menutup apa? Mukanya. Iya. Yang muncul dari fitrah dan tabiat mereka. Jelas ya? Maka itu ditimbang. Seorang hendaknya menimbang dengan timbangan yang baik. Iya. Baik. Kemudian demikian pula jangan diambil pemahaman mantuk, pemahaman kebalikan kalau ada sebuah syarat atau sifat di dalam sebuah nas itu hanya digunakan mimbabi taglif untuk penggunaan kebanyakannya saja. Misalnya dikatakan dalam Al-Qur'an wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut dia ikut makan bersamamu memberatkanmu. Ya. Kalau ada yang berkata, oh saya bunuh anak saya, tapi bukan karena dia takut anak ini makan dan memberatkannya, karena anak ini bandel makanya saya bunuh. Ya. Kan boleh aja diambil mafhum, ya kan? Seperti itu. Dan ini mafhum yang keliru. Sebab ini dalam ayat penyebutan, ya, khasyata imlak itu alasan kebanyakan orang-orang musyrikin kenapa dia bunuh anaknya, itu alasan mereka. Bukan artinya kalau tidak ada alasan itu dibolehkan, tidak. Karena dalil yang lain menunjukkan pengharaman membunuh apa? Membunuh jiwa secara mutlak. Ini harus dipahami dengan baik. Ya. Contoh lain misalnya, Allah berfirman, "La ta'kulur riba adhafan mudhafa." Jangan kamu makan riba ya. Jumlah yang berlipat ganda. Oh, kalau begitu kalau saya makan riba sedikit saja enggak apa-apa. Ya. Ini ribanya terlalu banyak 1 miliar. Saya cuma 1 juta saja. Enggak ada masalah. Ini keliru ya di dalam memahami ayat. Sebab ayat ini penyebutan adha'afan mudha'afa itu hanya menunjukkan ya, akibat dari riba itu. Bahwa riba itu biasanya dia melipat gandakan akibat. Bukan penegasan bahwa kalau dia sedikit boleh, tidak. Iya. Harus dipahami dalil dengan baik. Nah, kemudian diantara ini juga dari mantuk juga yang hendaknya dipahami, tidak boleh seorang mengambil pemahaman ya, pada konteks ayat yang sifatnya imtinan, Allah mengingkit nikmatnya, mengingatkan akan karunianya, nah, itu tidak boleh diambil pemahaman kebalikan. Ya. Ini dari Ali bin Ajaib juga di sebagian wilayah. Ya. Di arah barat Indonesia ada yang memberikan jawaban ketika ditanya apa hukum berjualan di malam hari, katanya hukumnya tidak boleh jualan di malam hari. Masya Allah, bisa bangkrut para pedagang ini khususnya para pedagang kuliner. Enggak boleh dagang di malam hari. Loh kenapa Ustaz? Karena Allah berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha." Kami jadikan malam hari sebagai pakaian, tempat tidur, ya, dan siang sebagai kehidupan. Jadi kalau mau cari nafkah di siang hari, bukan di malam hari. Ini pemahaman keliru dasarnya di dalam memahami. Sebab ini ayat tidak menyinggung masalah hukum. Allah ingatkan akan apa? Nikmatnya. Ya, tidak boleh diambil pemahaman kebalikan dari situ. Keliru cara berdalilnya. Keliru cara apa? Berdalilnya. Ini saya tunjukkan ya. Sisi-sisi orang-orang yang keliru. Kenapa? Karena tidak belajar ilmu usul fikih. Kurang di dalam mendalami. Ya. Kurang di dalam mendalaminya. Demikian pula kalau mantuknya itu hanya bentuk mubalaghah. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah. Mohonkanlah istighfar untuk mereka atau kamu tidak mohonkan istighfar? Iya. Itu sama saja. Walaupun kamu mohonkan istighfar 70 kali Allah tidak akan mengampuni mereka. Jadi dikatakan walaupun kamu mohonkan ampunan kepada mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Oh, begitu kalau saya mohonkan untuknya pengampunan 2000 kali, berarti bisa diampuni. Tidak, penyebutan 70 kali itu untuk mubalaghah. Maksudnya sebanyak apapun kamu mohonkan, tidak akan diterima. Iya. Tidak akan diterima. Jelas ya? Baik. Ini juga dari hal yang hendaknya diperhatikan di pembahasan mantuk atau di pembahasan mafhum. Iya. Baik. Demikian pula dari pembahasan mafhum ketika dia disifatkan dengan sebuah sifat atau sebuah syarat, iya. Dan dikaitkan dengan sebuah sunnah, maka lafadz yang mendominasi itu yang dipegang, itu yang dijalankan. Seperti saya beri contoh tadi, kambing tidak bisa diganti dengan apa? Dengan sapi. Iya. Padahal hewan ternak itu banyak di masa Nabi. Tapi kenapa Nabi tidak menyebut kecuali kambing? Ini menunjukkan ada kekhususan di situ. Tidak boleh diambil mafhum mukhalafah di belakangnya. Tidak boleh diambil mafhum mukhalafah di belakangnya. Ya, demikian diantara metode-metode ya di dalam meninjau pendalilan. Baik, selesai sudah ya tentang mafhum di sini. Kemudian penulis rahimahullah menjelaskan ya sisi yang lainnya. Kata beliau rahimahullah, wal adillatu min al-kitabi was sunnah thalathatu aqsam. Dan dalil dari wad-dalalah ya. Ini ada kekeliruan di cetakan saya. Wad-dalalatu minal kitabi was sunnah thalathatu aqsam. Dalalah. Iya, bisa juga dibaca dilalah. Dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu ada tiga. Nah, ada tiga bagian. Yang pertama dalalah mutabaqah. Yang kedua ada dalalah iltizam. Iya. Apa sebelum yang kedua ada dalalah tabammun, tiga jenis dalalah. Globalnya ya, dalalah mutabaqah, dalalah tabammun dan dalalah iltizam. Tiga jenis. Iya. Baik. Dalalah ini banyak pembagiannya ya, cuma saya enggak mau meluas. Saya di fokus di pembahasan yang disebut oleh penulis saya. Ya. Rahimahullahu taala. Baik. Dalalah. Ya. Dalalah di sini oleh dibagi oleh penulis menjadi tiga. Ini dalalah pada sesuatu yang memang dia diletakkan di situ, lebih dikenal di kalangan ulama dengan nama dalalah al-wada'iyah. Iya. Dalalah al-wada'iyah. Iya, ini yang dibahas dari sisi dalalahnya di ilmu usul fikih. Adapun dalalah tabi'iyah dan dalalah aqliyah itu di pembahasan bahasa. Misalnya kalau seorang merintih, ya. Apa arti merintih? Dari tabiat kalau orang merintih berarti dia sedang apa? Kesakitan, kan begitu? Iya. Atau dalalah aqliyah misalnya. Iya. Aqliyah, seorang yang masih bernafas itu menunjukkan dia masih hidup atau tidak? Ya, masih hidup itu dari sisi akal. Nah, tapi yang kita bahas di sini dalalah al-wada'iyah, sebuah kalimat digunakan untuk apa? Menunjukkan apa? Nah, ini yang dibahas di pembahasan ilmu usul fikih. Dan ini yang dibagi oleh penulis menjadi tiga. Ada dalalah mutabaqah dan ada dalalah tadammun dan ada dalalah apa? Dalalah iltizam. Iya. Apa itu dalalah mutabaqah? Kata beliau, dalalah mutabaqah idza tabaqna lafaz ala jami'il ma'na. Dalalah mutabaqah itu kalau kita tebat, kita apa namanya? Terapkan makna itu kepada seluruh dari makna tersebut. Kita terapkan lafaz tersebut untuk seluruh makna tersebut. Itu dalalah mutabaqah. Iya. Dalalah mutabaqah. Nah. Baik. Jadi sekarang kalau dikatakan rumah, apa yang dimaksud dengan rumah? Hah? Berarti dia ada tempat tinggal yang ada atapnya, ada temboknya, ada pintunya, kan begitu? Ada pondasinya, itu rumah namanya. Itu dalalah mutabaqah, mencocoki apa yang disifatkan. Iya. Dalalah mutabaqah. Yang kedua ada namanya dalalah apa? Tadammun. Idza istabdalna lafaz ala ma'na, apabila lafaz itu kita ganti terhadap maknanya. Lafaznya diganti, tapi kalau diganti dengan lafaz lain cocok, bisa makna yang lain. Iya. Nah, tadammun. Contoh misalnya rumah. Kalau dikatakan rumah berarti ada di dalamnya apa? Hah? Pintu, ada atapnya, kan begitu? Sebab dia tadammun, terkandung di dalamnya. Terkandung di dalamnya. Ketika dikatakan dalam Al-Qur'an, ya. Mereka yang dicela, wa idza qila lahum ruku'u la yarka'un. Kalau dikatakan kepada mereka ruku, mereka tidak ruku. Yang dicela orang yang tidak ruku secara mutabaqah. Secara tadammun dicela pula orang yang tidak apa? Tidak salat. Kan begitu? Iya. Secara apa namanya? Kandungan yang terkandung di dalam nas tersebut. Baik. Iya. Jadi kalau dikatakan wa idza qila lahum irka'u la yarka'un, mereka tidak ruku. Ruku diartikan salat, ya. Diartikan salat. Jadi dia secara mutabaqah diartikan tidak salat. Iya. Kalau dia tidak ruku, tidak sujud, rukunya saja atau sujudnya saja, atau dia tidak duduk di antara dua sujud, maka ini masuk juga di dalam apa? Celaan secara tadammun. Iya. Baik, kemudian yang ketiga, kata beliau, wa dalalatu iltizam. Ada dalalah iltizam. Idza istabdalna bi lafdil kitabi was sunnah wa ma'nahuma ala tawabi'i dalika wa mutammimatihi. Apabila kita ganti lafaz Al-Qur'an dan Sunnah dengan atau makna dari keduanya pada hal-hal yang mengikutinya dan menyempurnakannya. Iya. Pada hal yang menyempurnakannya. Baik. Iya. Jadi kalau dikatakan misalnya dalam ayat warka'u ma'arraki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang rukuk. Secara mutabaqah menunjukkan salat berjamaah. Secara tadammun menunjukkan dia rukuk di dalam salatnya. Secara iltizam, jadi kalau dia salat harus ada syarat-syarat salatnya dia penuhi. Kan begitu? Ada ketentuan salat dia kerjakan. Iya. Dari rukun, syarat, apa namanya? Syarat, rukun, kewajiban dan sunnah-sunnah yang lainnya ada secara apa? Iltizam. Dan ini dalalah pada kaidah dalam bahasa. Kaidah dalam bahasa. Iya. menunjukkan tiga konsekuensi itu tadi. Dalalah, tadammun, dalalah apa? Yang pertama dalalah mutabaqah, yang kedua dalalah iltizam, yang ketiga dalalah iltizam. Saya ulangi. Dalalah mutabaqah, kemudian dalalah tadammun, kemudian dalalah iltizam. Wa syurutuhu wa ma la yatimmu dhalikal mahkum aw al mukhbar bi aw al mukhbar illa bihi. Ya. Baik. Ini satu kalimat lagi ya, kita jelaskan nanti di sesi berikutnya, karena sudah hampir masuk sholat maghrib. Insyaallah setelah sholat maghrib kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.